mengkhianati, tapi engkau aku maafkan selalu. Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali kau mengkhianati, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Thank you.